بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. الحمد لله أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita insya Allah melanjutkan apa yang kita bersama-sama pelajari, mengambil faedah dari pembahasan Al-Qawaidul Arba. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alihim barakati minas sama'i wal ardi. Orang yang mereka beriman dan senantiasa istiqomah di atas keimanannya, dia bertakwa kepada Allah SWT, maka Allah akan jadikan kehidupan dia kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Allah akan buka keberkahan baginya dunia, keberkahan dari langit dan dari bumi, sehingga mereka menjadi orang yang diberkahi oleh Allah SWT. Kemudian ikhwan, menjelang kematiannya, dia akan dimuliakan oleh para malaikat Allah. Tatanazzalu alihimul malaikah, para malaikat Allah akan turun menyambut hari-hari saat kematiannya menjadi saat yang berbahagia dan menyenangkan bagi dia. Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis Nabi SAW, saat seorang mukmin dia menjelang kematiannya, akan berdatangan para malaikat dengan wajah yang menyenangkan, dengan membawa kain kafan yang sangat wangi. Dia berjajar sepanjang mata memandang. Dan saat kematian, menjelang kematian seorang mukmin, seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, man ahabba liqa' Allah ahabba liqa'ah, wa man kariha liqa' Allah kariha Allah liqa'ah. Barang siapa yang dia senang bertemu dengan Allah, Allah pun senang bertemu dengan dia. Dan barang siapa yang dia benci bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengan dia. Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan, ya Rasulullah, karahiyatul maut, kulluna nakrahul maut. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebencian kepada kematian, semuanya kita sungguh benci kepada kematian. Benar enggak ikhwan perkataan Aisyah ini? Kulluna nakrahul maut, semua kita benci pada kematian. Benar? Sekarang kalau antum ditawari, sekarang pengen mati atau pengen hidup? Kalau sekarang ditawarkan kematian atau hidup, gimana? Benci kematian itu ada dua. Benci kematian itu ada dua. Benci yang mazmum, benci yang tercela. Ini kebencian kepada kematian disebabkan karena kecintaan dia kepada dunia, sehingga dia tidak ingin mengalami kematian yang akan memutuskan segala kelezatan dunia yang dia rasakan. Ini adalah kebencian kepada kematian yang tercela. Adapun kebencian seorang mukmin pada kematian disebabkan diantaranya dia merasa belum siap, atau dia khawatir belum cukup bekal untuk menghadap Allah SWT. Bukan karena tidak ingin bertemu dengan Allah, akan tapi dia merasa masih ingin menyempurnakan dirinya. Maka yang demikian adalah merupakan bagian, yaitu sifat seorang mukmin, semuanya rata-rata demikian. Maka kata Rasulullah SAW, bukan demikian ya Aisyah, akan tetapi ketika seorang mukmin dia diambang kematiannya, akan disampaikan kabar gembira kepada dia tentang ampunan Allah, tentang keridhaan Allah, tentang surga yang akan dia tempati, sehingga saat itu hati seorang mukmin benar-benar dia semakin rindu untuk segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingin segera pindah ke alam yang mempertemukan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat dia bersenang bertemu dengan Allah, inilah Allah pun senang bertemu dengan dia. Akan tapi berbeda dengan orang-orang kafir, para pendurhaka kepada Allah, menjelang saat kematiannya, maka akan disampaikan kabar buruk tentang kemurkaan Allah, tentang azab Allah, tempat-tempat yang akan dia tempati. Maka hal ini membuat dia pun semakin benci bertemu dengan Allah SWT. Allah pun benci bertemu dengan dia. Akan tapi nyawa harus dicabut keluar ketika telah saat datang waktunya. Seorang mukmin ikhwah, menjelang kematiannya, dia pun telah mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan buah dari istiqamah. Dia dipanggil oleh Allah dengan panggilan indah. Ya ayatuan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radhiyatan mardhiyah. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang di dunia senantiasa hatinya nyaman dan tenang dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak dibuat gelisah hatinya untuk senantiasa durhaka dan maksiat kepada Allah, tapi hatinya tenang, merasakan nyaman, merasakan tentram dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itulah hatinya seorang mukmin. Irji'i ila rabbika radhiyatan mardhiyah. Kembalilah anda kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun di akhirat ikhwati fillah, kabar gembira bagi seorang mukmin adalah ketika mereka dibangkitkan untuk menghadap Allah. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'aymanihim bushraqumul yawma jannatun tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha dhalika huwal fawzul azim. Hari ketika seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, hari ketika anda nanti melihat seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, mereka berjalan dengan diiringi cahaya dari arah depan dan sebelah kanannya, sehingga mereka berjalan dengan bercahaya. Dan kabar gembira bagi mereka pada saat itu adalah surga yang mereka kekal di dalamnya, itulah keberuntungan yang sangat besar. Inilah kabar gembira di akhirat. Mereka akan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemudahannya, dan dijanjikan surga bagi mereka, tempat yang paling menyenangkan, tempat yang betul-betul dia dapatkan sebagai janji Allah yang dulu dia yakini. Inilah buah di antara buah orang yang mereka istiqamah di atas agama Allah SWT. Maka doa syekh ini doa yang sangat besar. Ikhwati fillah, perlu kita ketahui bahwasanya istiqamah itu adalah milik Allah, sehingga kita diajarkan agar kita minta istiqamah kepada Allah SWT. Sehingga kita hendaknya menggantungkan bisa istiqomah hanya kepada Allah Azza wa Jal, agar Allah betul-betul memberikan kepada kita istiqomah. Sehingga istiqomah merupakan bagian nikmat pemberian Allah kepada kita. Dan letaknya istiqomah itu ikhwah pada hati manusia. pokok istiqomah, pangkalnya istiqomah adalah hati manusia. Sehingga kalau Anda ingin menjadi orang yang betul-betul bisa istiqomah di atas agama Allah, maka perbaiki yang pertama adalah hati Anda. Ini pusatnya istiqomah, karena hati yang akan menggerakkan, yang akan memberikan dampak seluruh amaliah lahir seseorang. Sebagaimana Nabi katakan tentang hati manusia, ala wa inna fil jasati mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyil qalb. Ketahuilah dalam jasad manusia ada sekera daging. Seandainya ini baik, maka akan baik semua jasad. Kalau ini rusak, akan rusak. Ini jasad manusia. Sekera daging itu adalah al-qalbu. Yang asal maknanya al-qalbu adalah jantung. Sehingga Nabi memberikan tamsil antara hubungan antara hati dan amal dengan jantung dan jasad kita. Baiknya atau sehatnya jasad seorang sangat ini terpengaruh atau sangat tergantung dengan sehatnya jantung seorang. Atau sehatnya jantung seorang akan sangat berdampak dengan sehatnya jasad seorang. Kenapa ya kawan? Kenapa? Karena di antara fungsi jantung adalah apa ya kawan? Memompa darah. Kalau pompa darahnya lancar, darah akan mengalir ke sel-sel tubuh manusia dengan lancar, dan beredarnya darah membawa zat-zat makanan, sehingga sel-sel akan terpenuhi kebutuhan makanan mereka. Dengan begitu, harapan besar jasad itu akan sehat dengan sehatnya jantung. Sehingga banyak digerakkan, senam jantung, sehat jantung, sehingga karena memang di antara jantung memiliki dampak yang besar berkaitan dengan jasad manusia. Walaupun tidak mutlak, ini sekedar pendekatan, yaitu hubungan kaitan antara jantung dengan jasad, sebagaimana hati kita dengan amal, dan hati dengan amal mutlak. Hatinya rusak, amalnya rusak. Maka apabila Anda ingin menjadi orang istiqamah lisannya, istiqamah jasadnya, maka pertama kali hendaknya Anda perhatikan tentang hati Anda, pusatnya istiqamah. Kalau hati Anda istiqomah, maka semuanya akan istiqomah. Lisan Anda akan istiqomah, hati ini jasad Anda akan istiqomah ketika hati seorang adalah hati yang istiqomah. Kemudian ikhwani fillah, istiqomah yaitu dengan melazimi Islam secara keseluruhannya. Semakin sempurna istiqomah seorang, semakin totalitas dia dalam mewujudkan ajaran Allah SWT. Dan ketahuilah bahwa yang menghadang seorang dari istiqamah, fitnah yang sangat besar menjadikan orang ini sehingga tidak bisa istiqamah, di antaranya fitnah yang terbesar yaitu fitnah tu syahwat dan fitnah tu syubhat. Fitnah tu syahwat menjadikan hati manusia buta sehingga dia tidak lagi melihat al-haq dan al-batil. Dia dibutakan oleh syahwat yang sudah menguasainya. Fitnatu syubhat membuat kaburnya ilmu dan pemikiran dia. Sehingga ilmu dia menjadi ilmu yang tidak jelas. Ilmu yang tidak bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Dan di antara faktor yang sangat besar menjadikan orang dia masuk dalam fitnatu syahwat dan syubhat adalah karena tasabuhnya kepada kufar. Tasabuhnya kepada orang kafir. Sehingga dia tenggelam dalam syahwat, lautan syahwat dan lautan syubhat. Maka orang yang paling berbahagia, kata Nabi, orang yang paling jauh dari fitnah-fitnah tersebut. Inna sa'idah man junibal fitan. Sesungguhnya orang yang paling berbahagia adalah orang yang mereka dijauhkan dari fitnah-fitnah. Orang yang paling berbahagia, ikhwan, orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah. Fitnatu syahwat dan fitnatu syubhat. Oleh karena itulah Islam agama yang telah mengajarkan kepada umatnya tidak hanya mengajarkan jangan lakukan perbuatan haram, tapi jauhkan, buatlah jarak antara diri Anda dengan perbuatan tersebut dengan jarak yang sejauh-jauhnya. Bukan saja Islam mengajarkan jangan kamu lakukan zina, tetapi wala taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Artinya buatlah jarak yang jauh antara Anda dengan zina. Kalau seorang telah membuat jarak yang jauh antara dia dengan zina, kemungkinan terjerumusnya kecil atau besar, ikhwan? Kecil. Orang terjerumus dalam perbuatan zina karena dia telah mendekat. Selangkah demi selangkah, dia lalui langkah-langkah sampai kemudian masuk menganga, masuk ke lubang perzinaan. Karena dia telah melalui tahapan-tahapan ini yang mendekatkan dia kepada perbuatan zina. Tapi kalau dia membuat jarak yang jauh antara dia dengan zina, maka kemungkinan terjerumus sangat kecil. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi katakan, inna sa'ida man junibal fitan. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang mereka dijauhkan dari fitnah-fitnah. Maka doa syekh ini pun, ikhwan, doa yang mengajarkan kita untuk benar-benar kita mendapatkan kebahagiaan dengan kita istiqamah, senantiasa istiqamah di atas agama Allah. Sehingga bisa melazimi agama ini selalu taat, istiqamah di atasnya. Dan di antara faktor yang sangat besar menjadikan seorang dia itu bisa istiqamah, yang pertama adalah tidak pernahnya dia berpisah dari ilmu. Dia senantiasa bersama dengan ilmu. Dia selalu melazimi ilmu. Karena ilmu merupakan cahaya yang menjadi sinar yang menerangi. Ilmu merupakan roh yang akan memberikan kehidupan. Dan ilmu merupakan air penyegar yang akan membuat dia segar tanaman imannya. Jauh dari kelayuan yang akan membuat sana kemudian lambat laun akan mati. Orang yang mereka betul-betul selalu bersama dengan ilmu, ini faktor yang terbesar mengantarkan dia istiqamah. Karena orang tidak akan bisa istiqamah kecuali memang dia di atas ilmu tersebut. Dan ilmu ini akan menjaga, betul-betul menjaga pemiliknya untuk dia bisa ini selalu berjalan di atas shirath al-mustaqim. Sebaliknya, faktor yang terbesar untuk dia terjerumus dalam sikap tidak istiqamah adalah karena kebodohan dia terhadap agama Allah SWT. Dan kebodohan hakikatnya merupakan kematian. Sebagaimana para ulama, seorang syair menyatakan, wa fil jahli qablal mauti mautun, wa jasamuhum qablal kuburi kuburun. Dalam kebodohan itu adalah kematian sebelum dia mengalami mati jasadnya. Dan jasad dia merupakan kuburan sebelum dia dikubur di tanah pekuburan. Sehingga kebodohan hakikatnya merupakan kematian, sebagaimana ilmu hakikatnya merupakan kehidupan. Tidak ada kehidupan bagi orang mereka tidak berilmu. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, suhbatu ahli khair. Senantiasa berkawan dengan orang-orang yang baik. Senantiasa dia berkawan dengan orang-orang yang baik. Dikatakan as-sahib sahib. As-sahib sahib. Kawan itu yang menuntun. Apakah dia akan menuntun ke jahanam atau menuntun ke surga, maka kawan ini sangat berdampak, sangat berpengaruh. Oleh karena itulah Rasulullah SAW pun katakan, al-mar'u ala dini khalili fal yangdur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama kawan dekatnya. Khalil itu adalah teman dekat. Kawan seorang itu berada di atas agama kawan dekatnya, kawan akrabnya. Maka perhatikanlah siapa yang Anda jadikan kawan akrab Anda. Apakah yang Anda jadikan kawan akrab itu syaitan, iblis, dajjal, fusaq, kufar, musyrik, munafik, ahlul bidah? Apakah yang Anda jadikan kawan itu adalah orang-orang yang saleh yang senantiasa mengajak untuk dekat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan, teliti, kata Nabi, fal yangbur, teliti. Sehingga betul-betul Anda cermati sebelum Anda mengambil sebagai kawan dekat, cermati dulu siapa dia. Teliti dulu dia. Siapa dia? Ini orang yang membawa racun, yang akan merusak, atau orang yang akan menularkan penyakit, atau orang yang dia menuntun kita kepada kebaikan. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai Anda nanti gigit jari, tetapi sudah terlambat. Yauma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Hari ketika seorang yang zalim dia menggigit jarinya tanda kecewa berat. Yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Dia mengatakan, aduhai celaka dirinya, karena celakanya diriku. Kenapa saya dulu tidak menjadikan Rasul sebagai jalan yang aku tempuh? Dan mereka mengatakan, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduhai seandainya aku dulu tidak menjadikan si fulan menjadi kawan dekatku. Laqad adallani ani dzikri ba'da idja'ani, sungguh dia telah menyesatkan diriku setelah dulu aku telah sampai kepadaku petunjuk. Ikhwani billah, sungguh kawan sangat berdampak di dalam kehidupan seseorang. Maka teguhkan diri Anda, jadikan diri Anda orang istiqamah dengan cara diantaranya senantiasa berkawan dengan orang-orang yang saleh. Yang Allah Subhanahu wa taala mengajarkan nabinya untuk mensabarkan dirinya senantiasa bersama dengan orang-orang yang mereka ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asy yuriduna wajha. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Sabarkan diri Anda ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa bersama dengan orang-orang yang mereka hanya berdoa, beribadah, mengikhlaskan hidup mereka mencari wajah Allah. Jangan Anda palingkan kedua matamu dari mereka hanya ingin mendapatkan dunia bersama dengan orang-orang yang menyimpang durhaka kepada Allah. Ikhwati billah, lihatlah jiwa-jiwa manusia. Berapa banyak orang mereka berpaling dari orang-orang saleh hanya karena menginginkan dunia dalam kehidupan mereka dengan segala variasi dunia yang mereka harapkan. Sehingga mereka tinggalkan majelisnya orang saleh, dia tinggalkan berkawan dengan orang saleh karena keuntungan dunianya itu sangat minim atau dia tidak jelas apakah akan mendapatkan keuntungan dunia atau tidak. Sehingga ini merupakan nasihat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian ikhwan, di antara faktor istiqamah adalah membuat ini, jangan memperpanjang angan-angan Anda tentang dunia. Jangan Anda panjangkan angan-angan Anda tentang dunia. Ali bin Abi Thalib beliau memiliki perkataan yang sangat bagus untuk kita renungkan bersama-sama ikhwan. Ketika memberikan arahan tentang bagaimana kita menata kehidupan kita, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqbilatan wa kullu minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amalun inna akhwafa ma akhafu alaikum tulul amal wattibaul hawa fa amma tulul amal fayunsil akhirah wattibaul hawa fayasuddu anil haq aw kama qala. Dunia ini berjalan meninggalkan kita. Sehingga kencangnya bagaimanapun Anda mengejar dunia, napas Anda habis, jasadnya meringkuk ke kuburan, dunia tetap terus berjalan, goodbye meninggalkan Anda. Silahkan sekarang Anda tinggal menikmati ini hari-hari di kuburan Anda. Sampai nanti dunia habis masanya, sampai waktu yang Allah tentukan. Sedangkan akhirat berjalan yaitu menghadapi kita, menjumpai kita. Sehingga bagaimanapun kencengnya kita lari dari akhirat, enggak pengin sholat, enggak pengin ngaji, enggak pengin tahu agama, ingin bergelimang dengan maksiat, terus dia dibuai dengan seperti itu, pasti Anda akan ketemu dengan akhirat. Kenapa, ikhwan? Kenapa? Pasti karena pasti kita akan mati. Dan kematian itu pintu yang memasukkan kita kepada kampung akhirat. Mau kemana Anda lari dari kematian? Kematian pasti akan menjumpai Anda. Qul innal mauta alladziina tafirruuna an minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah kematian yang kalian senantiasa lari darinya pasti akan menjumpai Anda, bahkan walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun Anda berada di benteng yang sangat kokoh. Yudrikumul maut, kematian pasti menjumpai Anda. Dan ketika kematian datang, tidak seorang pun bisa menolaknya. Di dunia ini, ikhwan, harta dan kedudukan bisa menolak hal yang mengancam dia. Bisa enggak jaksa yang akan menyeret ke pengadilan disogok dengan harta? Bisa enggak? Bisa. Sehingga banyak kasus-kasus yang mereka itu bisa dibeli dengan harta dia. Atau bisa enggak seorang penguasa, pejabat, intervensi masalah sehingga bisa menyelesaikan masalah yang sedang melilit? Bisa. Tetapi kalau malakal maut, enggak bisa. Disuap enggak bisa. Pejabat tingginya kayak apapun enggak bisa. Malaikat maut enggak bisa kompromi dengan mereka semuanya. Ketika datang ajalnya enggak bisa diundur atau dimajukan sekalipun. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltafatis saqu bisaq ila rabbika yawma idzin al-masaq fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla. Ingatlah ketika kematian sampai di tenggorokan, wa qila man raq, dan dikatakan siapa yang bisa meruqyah, siapa yang bisa menolak kematian yang datang sehingga dia mengembalikan kehidupannya, maka tidak ada seorang pun yang sanggup. Walaupun dia kumpulkan 1000 dokter spesialis, walaupun dia seorang paling ngembang 5 besar, walaupun dia orang yang paling kaya raya, wa dhanna annal firaq, dan ketika dia telah yakin dia akan berpisah dari dunia dan seisinya, itu akan betul-betul mengalami kematian. Wal tafatis saqu bisaq, yang diawali dari tautnya betis, bertautnya betis dengan betis, ila rabbika yauma idzinil masaq, dan dia pasti akan kembali kepada Rabb Allah, Rabbmu Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana saat Anda kembali kepada Allah, fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla. Apakah Anda akan kembali kepada Allah sebagai orang yang tidak memiliki pembenaran terhadap agama dan tidak memiliki amalan walaupun salat, yang Anda bawa adalah pendustaan dan berpaling dari agama? Ikhwati billah, maka bagaimanapun orang lari dari kematian, kematian pasti menjumpai dia. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, sekarang ini adalah hari-hari senantiasa kita beramal. Tidak ada hisab, artinya tidak ada pembalasan sempurna di dunia sekarang ini. Adapun besok, adanya adalah hisab dan tidak ada amal. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pahala sempurnanya pahala Anda Allah akan berikan dari kiamat kelak. Maka beliau ingatkan, setelah beliau memberikan nasihat yang seperti ini, inna akhwafa ma akhafu alaikum, sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah tulul amal wattiba'ul hawa, panjangnya angan-angan Anda tentang dunia dan ikutnya Anda, mengekornya Anda kepada hawa nafsu. Fa amma tulul amal, adapun panjangnya angan-angan, fanusil akhirah, akan melupakan Anda tentang akhirat. Orang apabila dia target dunianya itu ikhwat, panjang angan-angan tentang dunia, dia lupa harus mempersiapkan diri memasuki kampung akhirat. Karena ngejar target angan-angan dunia. 5 tahun pertama ini atau 5 tahun atau selesai 5 tahun ini saya selesai kuliah. Selesai kuliah saya kawin. Selesai kawin 5 tahun pertama harus bisa membeli buat rumah. 5 tahun berikutnya harus sudah bisa beli mobil. 5 tahun berikutnya harus terus dia angan-angan panjangkan terus sampai dia kemudian enggak peduli dengan apa yang dia siapkan menghadapi kampung akhirat. Sehingga ketika diajak atau diingatkan, kok enggak pernah kelihatan lagi di majelis taklim, sibuk, sehingga waktunya habis semuanya karena sedang mengejar target dari dunia dia. Seakan-akan dunia, dia masih akan hidup 1000 tahun lagi, dan seakan-akan dia akan bisa menikmati semua dunia yang dia kumpulkan, sehingga dia dibuat lupa dengan persiapan menghadapi kampung akhirat, dan bahdian dan dia lupa kematian itu datang mendadak. Kematian itu datang mendadak. Yang tidak dibayangkan, yang tidak dia, yang tidak dia, ya ini kira-kira. Alhamdulillah, berapa banyak orang yang mereka sangka hidupnya masih panjang, tahu-tahu dia sudah kembali kepada Allah tanpa dia bayangkan secepat itu. Apalagi di zaman yang dikatakan Nabi al-mautul faj'ah, kematian yang datang sering datang dengan tiba-tiba. Baik dengan orang bilang sakit mendadak, angin duduk, dia kemudian, atau orang bilang atau dengan karena kecelakaan atau musibah segala macam, sehingga betul-betul kematian tidak disangka-sangka begitu datang, berdatang begitu cepat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka tulul amal betul-betul membuat orang lupa tentang akhirat dia. Sehingga sampai dia masuk kubur, dia belum memiliki kesiapan apapun yang harus dia bawa menghadap Allah SWT. Al-haqumutakathur, berlebihan, berbanyak-banyakan, bermegah-megahan dalam urusan dunia telah membuat Anda betul-betul lupa. Lupa kepada Allah, lupa kepada kampung akhirat, lupa kalau dia akan mengalami kematian, lupa mempersiapkan bekal untuk menghadapi segala-galanya. Padahal ketika manusia telah menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh dunia yang dia miliki tidak lagi bermanfaat lagi. Semua famili yang dia banggakan tidak lagi berguna baginya. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari ke hari ketika harta dan anak-anak telah tidak bermanfaat lagi kecuali orang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Hari-hari yang orang tinggal mengatakan ma aghna anni maliya halaka anni sultania. Aduhai hartaku yang banyak telah tidak berguna lagi, aduhai yakni kekuasaanku yang luas telah tidak, telah hancur binasa. Demikian pula semua sanak famili dia telah meninggalkan dia, tidak peduli lagi. Wataqatta'at bimul asbab, telah terputus segala hubungan-hubungan di antara para manusia. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa banih likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari ketika orang lari dari saudaranya, dari ayah dan ibunya, dari istri dan anaknya, masing-masing orang mereka sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, maka yang tinggal adalah amal-amal yang dia lakukan ketika di dunia, keistiqomahan dia di atas agama Allah SWT. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, i'lam arsyadakallah li ta'ati annal hanifiyata millata Ibrahim. Beliau ingin memberikan mukadimah tentang tauhid dengan mengingatkan tentang milah Ibrahim. Milah yang kita diperintahkan Allah mengikuti milah Ibrahim, milah yang diklaim oleh orang Yahudi dan orang Nasrani dan orang musyrikin, mereka semuanya menisbatkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan itu wajar. Orang-orang Yahudi, ikhwan, dia bernasabkan kepada Ibrahim, dia menasabkan diri kepada Ibrahim karena memang Bani Israel adalah anak turun yang bisa ini nyambung kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Demikian pula Nasrani. Ibrahim memiliki putra. Siapa ya kawan? Ishak dan Ismail. Tua mana Ishak dan Ismail? Tua Ishak. Iya, betul. Tua Ishak, betul enggak? Gimana? Tua mana? Ismail atau Ishak? Yang lahir duluan siapa? Ismail. Ibunya Ismail namanya Hajar. Ikhwan fillah, dari keturunan Ishak menurunkan diantaranya Nabiullah Ya'qub. Ya'qub nama lainnya adalah Israel. Israel adalah dalam bahasa Arab adalah Abdullah, yani hamba Allah. Maka anak-anak Israel, anak-anak Ya'qub namanya Bani Israel. Sehingga mereka menasabkan diri kepada Nabiullah Ibrahim karena kakek moyang mereka diantaranya memang bisa nasab ke Nabiullah Ibrahim. Demikian pula Nasrani. Ismail menurunkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang musyrik menisbatkan kepada Ibrahim karena memang Ka'bah yang di depan mata mereka adalah bangunan warisan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sehingga mereka semuanya mengeklaim sebagai milah Ibrahim. Yahudi, Nasrani, musyrikin. Sehingga Allah SWT ingin membebaskan Ibrahim dari semua kesesatan mereka. Apa kata Allah? Allah katakan, Inna Ibrahima makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifan musliman. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi seorang yang hanif, bukan musyrik, dia adalah muslim. Orang yang berjiwa tauhid, seorang muslim yang berjiwa tauhid, itulah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sehingga Allah membebaskan Ibrahim dari keterkaitan dengan Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik. Tetapi Ibrahim seorang muslim yang bertauhid. Inilah agama Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah bagaimana menjelaskan tentang sosok Nabiullah Ibrahim, ikhwan, yang merupakan khalil, khalilullah, kekasih Allah SWT. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yaku minal musyrikin syakiran li an'umih. Allah menerangkan sosok Ibrahim, diantaranya Ibrahim itu adalah seorang umat. Umat mu'alliman lil khair, imaman, qudwatan. Imam adalah seorang, Ibrahim adalah seorang umat, yaitu imam, pemimpin. Mu'alliman lil khair, yang mengajarkan kebaikan. Qudwatan, yang menjadi contoh, qudwah. Dan Ibrahim adalah seorang qanitan lillah yang senantiasa taat kepada Allah SWT. Dan telah ditunjukkan bagaimana ketaatan Ibrahim kepada Allah SWT, ketaatan yang sudah teruji berkali-kali. Di antara ketaatan Nabiullah Ibrahim ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya yaitu Ismail. Ketaatan Ibrahim untuk meninggalkan istri dan anaknya padahal mereka sedang di lembah yang tidak ada tetumbuhan, tidak ada air, tidak ada tetangga. Ini semuanya merupakan perintah Allah SWT dan Ibrahim telah lulus dalam mewujudkan perintah Allah tersebut. Qanitan lillah, senantiasa taat kepada Allah SWT. Hanifan, orang yang cenderung kepada tauhid, berpaling dari syirik. Walam yakum minal musyrikin, tidak termasuk orang yang tidak pernah melakukan perbuatan syirik. Ini Ibrahim AS. Dan Allah SWT bagaimana menegaskan tentang milah Ibrahim, itu milah tauhid. Annal hanifiyata milata Ibrahim anta'budallaha wahdah mukhlisan lahuddin. Milah Ibrahim adalah milah di mana kamu beribadah kepada Allah saja tanpa menyekutukan Allah sama sekali, mengikhlaskan ibadah agama Anda hanya untuk Allah, itulah milah Ibrahim. Sehingga Ibrahim membawa ajaran tauhid. Tauhid, ikhwan, dari kata-kata wahada yuwahidu tauhidan ay ja'ala syai' wahidan. Tauhid adalah dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan yang maknanya adalah ja'ala syai' wahidan, menjadikan perkara itu tunggal, sehingga menunggalkan sesuatu. Dan tidak akan sesuatu itu bermakna tunggal satu-satunya kecuali mengumpulkan dua rukun, yaitu an-nafyu wal isbat, penafian dan penetapan. Baru akan menjadi makna tauhid ketika berkumpulnya an-nafyu wal isbat. Oleh karena itulah kalimat tauhid bagaimana ikhwan? La ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada sembahan yang hak yang sebenarnya kecuali Allah SWT. Sehingga la ilaha nafi ilallah isbat, berkumpulnya nafi dan isbat inilah yang memiliki makna tauhid. Pak Rudi tidur di masjid, ini memiliki makna tauhid gak ikhwan? Hah? Pak Rudi tinggal di masjid, Pak Rudi atau tidur di masjid, ini memiliki makna tauhid gak ikhwan? Kenapa? Saya ulangi lagi. Tidak dikatakan perkara itu tauhid kecuali mengumpulkan dua rukun, an-nafyu wal isbat. Berkumpulnya dua rukun ini menjadikan perkara itu bermakna tauhid, yaitu satu-satunya. Apabila tidak ada dua perkara ini, maka tidak akan memiliki makna tauhid. Tidak memastikan bermakna tauhid. Pak Rudi tidur di masjid, memiliki makna tauhid ya ikhwan? Kenapa? Ya karena tidak berkumpul padanya an-nafyu wal isbat. Yang ada apa di situ? Isbat. Nafinya tidak ada. Sehingga sangat memungkinkan ada orang lain yang bersama dia tidur di masjid, hanya memang Pak Rudi tidur di masjid. Sekarang, tidak ada seorang pun yang tidur di masjid kecuali Pak Rudi. Bermakna tauhid atau enggak, ikhwan? Kenapa? Apa maknanya dari Pak Rudi? Tidak ada seorang pun yang tidur di masjid kecuali Pak Rudi, apa maknanya? Pak Rudi satu-satunya orang yang tidur di masjid, betul? Ya tidak ada orang lain. Inilah makna, ini tauhid, menjadikan perkara itu tunggal satu-satunya. Inilah ajaran Nabiullah Ibrahim AS. Mengumpulkan antara an-nafyu wal isbat. Dan itulah dakwah seluruh para Nabiullah AS. Nabiullah, Allah katakan tentang Nabiullah Ibrahim. Wa idqala Ibrahimu li abihi wa qawmihi. Inni bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim mengatakan kepada ayah dan kepada ini kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari seluruh sesembahan kalian kecuali yang menciptakanku. Mana yang menunjukkan kalimat tauhid pada perkataan Nabiullah Ibrahim, ikhwan? Mana? Kemudian? Iya, perkataan Ibrahim menunjukkan perkataan yang mempulkan an-nafyu wal isbat. Inni bara'um mimma ta'buduna min dunillah. Inni bara'um mimma ta'buduna. Ini adalah an-nafyu. Illa alladhi fatarani. Inilah al-isbat. Sehingga Ibrahim hanya menjadikan Allah SWT yang menciptakanku satu-satunya sesembahan, dan Nabi Ibrahim berlepas diri dari seluruh apa yang disembah manusia selain Allah SWT. Inilah tauhid. Oleh karena itulah ikhwan, Allah menjadikan Ibrahim sosok tauladan yang kita diperintahkan meneladaninya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inni bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wabada bainana wabainakumul wabainakum wabada bainana wabainakum al-adawatu wal-bahdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada contoh yang baik pada diri Nabiullah Ibrahim AS ketika Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, ketika Ibrahim dan orang bersamanya mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari seluruh apa yang kalian sembah selain Allah, kami ingkari kalian semuanya, dan telah jelas permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian sampai waktu yang tidak terbatas hingga kalian hanya beriman kepada Allah saja. Ini ketegasan Ibrahim dalam mewujudkan keyakinan tauhid di hadapan kaumnya. Qotibillah, ini adalah mukadimah tauhid yang beliau bawakan. Bahwa milah yang kita diperintahkan Allah untuk mengikutinya adalah milah tauhid. Milah tauhid. Dan tauhid adalah dengan mengumpulkan an-nafyu wal isbat. Qotibillah, maka beliau tegaskan kepada kita bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang seperti inilah kita diciptakan Allah SWT. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat yang mulia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun, inna Allah warasaqu dzul quwwatil matin. Lengkapnya ayat demikian. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali dalam rangka untuk beribadah kepadaku. Dan aku tidak mengendaki dari kalian makan maupun yakni rezeki. Dan sungguhnya Allah justru yang memberikan rezeki kepada kalian semuanya. Perhatikan baik-baik ikhwan ayat ini. Yang pertama, maklumat Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Para ulama menjelaskan yakni pengumpulan kalimat ma illa ini adalah menunjukkan betul-betul ini untuk mengkhususkan tidak ada lain tujuan Allah menciptakan manusia dan jin kecuali agar mereka hanya beribadah kepada Allah SWT. Untuk inilah tujuan kehidupan kita, mewujudkan ibadah kepada Allah SWT. Kemudian ikhwan, sahabat Ibn Abbas, beliau memberikan penegasan makna wa makna ya'budun ay liyuwahidun. Dan makna beribadah kepadaku, yakni mentauhidkanku. Sekarang pertanyaan ikhwan, apa arti pentingnya penegasan penegasan Ibn Abbas ini tentang kalimat liya'buduni ay liyuwahiduni? Apa kira-kira arti pentingnya? Kawan, apa kira-kira arti pentingnya penegasan liya'buduni dengan liyuwahiduni? Apa ya kawan? Apa? Ya, yang Allah, yang beliau, penegasan beliau untuk menegaskan kepada kita Jangan sampai kita hanya berpikiran yang penting saya sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak cukup. Tetapi harus, sudahkah saya berlepas diri dari seluruh bentuk penghambaan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Ini yang harus ditegaskan. Karena tanpa itu, maka tidak akan, berarti tidak mewujudkan maksud tujuan bertauhid. Kenapa ya kawan? Karena itulah yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Sehingga tidak akan teranggap segala macam bentuk ibadah yang kita lakukan ikhwati fillah kecuali bersamanya tauhid. Maka beliau katakan, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadati, seandainya Anda sekarang telah tahu bahwasanya Anda tercipta untuk beribadah kepada Allah, fa'lam annal ibadata la tusamma ibadah illa ma'at tauhid, ketahuilah ibadah itu tidak akan disebut ibadah kecuali bersama tauhid. Kama annas salata la tusamma salah illa ma'at taharah, sebagaimana salat tidak akan dikatakan salat kecuali bersamanya taharah. Fa'idha dakhala syirku fil ibadah fasadat, sehingga kalau syirik itu sampai memasuki ibadah, maka ibadah itu akan rusak. Kama kal hadas idza dakhala fi taharah, seperti hadas apabila masuk dia ke taharah, maka taharahnya itu adalah rusak. Yaqutibillah, ada orang sholatnya panjang, khusyuk, sampai dia menangis, kemudian rokaatnya banyak karena sholat malam, dia maksimalkan betul, Masya Allah, hebat, luar biasa. Tetapi orang ini ketika sholat, dia tidak pakai wudhu. Dia tidak punya wudhu. Bagaimana kira-kira nasib sholatnya, ikhwan? Hah? Berdirinya lama, sujudnya lama. Dia sampai nangis-nangis. Dia Masya Allah khusyuk sholatnya. Tetapi dia sholatnya itu tidak pakai wudhu. Dia tidak toharoh. Dia tidak berwudu. Maka yakin dengan ilmu yang telah diajarkan oleh Nabi, salat mereka makbul, makbulah atau mardudah. Mardud, salat yang mardudah, yang tertolak. Karena Allah tidak akan menerima salat tanpa toharoh. Demikian yang diajarkan Rasulullah SAW. Demikian pula ikhwan, ibadah kita tanpa tauhid maka akan muspro, tidak akan manfaat, sia-sia. Sudah salat, sudah haji, sudah zakat, sudah Masya Allah ibadahnya macam-macam kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia musyrik, maka seluruh ibadahnya itu tidak ada manfaatnya sekali. Karena syirik ini ibaratnya nuklir gunung kebaikan. Anda punya kebaikan bergunung-gunung, lalu Anda menyekutukan Allah, maka seluruh kebaikan Anda akan rata hancur, tidak ada manfaatnya sama sekali. Demikian penegasan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, jangan hanya sekedar kita sudah sholat, alhamdulillah, sudah puasa, alhamdulillah, tapi sudahkah Anda berlepas diri dari seluruh bentuk penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Inilah letak pentingnya perkataan Ibnu Abbas ketika menjelaskan tentang ini kewajiban kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan, perlu kita juga melihat tentang kenyataan bangsa Arab, orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrik ikhwan, mereka ini bukanlah orang. Mereka ini bukanlah orang yang tidak mengenal Allah. Bukanlah orang yang tidak punya beribadah kepada Allah. Bahkan orang-orang musyrik ini adalah orang-orang yang mereka mengenal Allah dan bahkan punya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti akan dipertajam dengan penjelasan para kaidah yang pertama dan kedua. Tapi sekedar kita memberikan gambaran dulu, orang-orang musyrik ini orang-orang yang mereka punya ibadah kepada Allah. Mereka punya haji, mereka berdoa kepada Allah, mereka bersedekah, mereka bahkan mengenal toharoh, mereka berpuasa. Ini orang-orang musyrik itu memiliki ibadah yang seperti itu. Bahkan mereka terkadang ibadahnya itu sempat betul-betul dimurnikan untuk Allah saat mereka terjebak dalam permasalahan. Wa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Orang-orang musyrik itu ketika mereka sedang berlayar di lautan, diterangkan dalam ayat yang lain, wa idza ghasyahu maujun kadzulal, ketika mereka dikepung ombak seperti gunung yang mengepung mereka, maka betul-betul kehancuran di depan mata, dan mereka tahu persis tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah Ta'ala. Maka saat itulah da'awullaha mukhlisina lahuddin, mereka betul-betul memurnikan doa mereka itu tulus murni hanya untuk Allah Ta'ala semata. Tetapi falamma najum ilal barri, ketika mereka telah sampai di lautan, idahum yusyrikun, mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Faminhum muqtasidun, mereka menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka sempat mengikhlaskan doa mereka kepada Allah. Mereka talbiyah, mereka haji dan bertalbiyah, mereka berpuasa Asyura, itulah puasa yang biasa dilakukan oleh mereka. Sehingga mereka orang pemiliki ibadah kepada Allah. Tapi mereka ini orang-orang yang dikatakan kafir musyrik. Kenapa ikhwan? Di mana letak ketidakberesannya? Karena tidak memurnikan ibadah mereka semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan, ketika Allah mengatakan ibadah Anda adalah hidup Anda dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, liya'buduni, mungkin tergambar kemudian apakah Allah itu membutuhkan kita, kok kita ini diperintahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang Allah butuhkan dari kita? Bagaimana ikhwan? Apakah Allah membutuhkan kita dengan Allah memerintahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana? Maka Allah kemudian terangkan berikutnya pada ayat, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayutimun, aku tidak mengendaki rezeki dari kalian dan aku tidak mengendaki makanan dari kalian. Seakan-akan Allah ingin menghilangkan lintasan dalam pikiran manusia bahwa seakan-akan Allah ketika memerintahkan manusia beribadah sepertinya Allah membutuhkan manusia. Allah enggak butuh sama sekali. Karena Allah Al-Ghaniyul Hamid, Allah Dzat yang Maha Kaya, yang tidak membutuhkan apapun dari para hamba, bahkan hamba ini yang mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Musa ikhwan, ketika menegaskan tentang atau kepada Bani Israel berkaitan kekafiran mereka, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an, seandainya kalian wahai Bani Israel kafir semuanya, bahkan bukan hanya kalian, seluruh manusia di muka bumi kafir semuanya, fa innallaha ghaniyun hamid, Allah Zat yang Maha Kaya lagi terpuji, Allah tidak akan bangkrut dengan kekafiran kalian dan Allah tidak membutuhkan kalian. Sehingga beribadah, seandainya Anda pun menjadi orang yang paling taat kepada Allah, itu tidak akan menambah kerajaan Allah. Sebagaimana kekafiran kalian tidak akan mengurangi kerajaan Allah. Sebagaimana penegasan ini Allah berikan atau Allah katakan dalam hadis qudsi, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afqa qalbi rajulin wahidin minkum, ma zada bidzalika mulki syai'an, Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum mana qasabadzalika bidzalika mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya kalian manusia dan jin dari yang paling awal sampai yang paling akhir, berapa jumlahnya kawan? Wallah a'lam bisawab. Sekarang sensusnya penduduk jin tahun 2016 berapa? Gak tahu. Manusianya miliaran, jinnya gak tahu. Apalagi dari awal tercipta sampai nanti akhir Allah mengukut manusia, membangkrutkan kehidupan, gak tahu berapa triliun jumlah manusia dan jin. Seandainya seluruh manusia dan jin itu semuanya di puncak ketakwaan kepada Allah, oh itu tidak akan menambah kerajaan Allah. Gak akan bertambah kerajaan Allah SWT. Sebaliknya, seandainya mereka semuanya itu, mereka kufur kepada Allah, di puncak, bahkan di puncak-puncak kekafiran, itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah SWT. Sehingga menunjukkan Allah sama sekali tidak membutuhkan mereka. Bahkan manusia yang mutlak membutuhkan Allah Azza wa Jal. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian ini orang-orang yang fakir. Orang-orang yang kere, yang mutlak bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa sedetik pun kita tidak membutuhkan Allah. Kita totalitas membutuhkan Allah Azza wa Jal. Kalau seandainya jantung Anda dibuat berhenti total, ikhwan, kemana Anda akan mengadu? Siapa akan bisa mengembalikan jantung manusia? Kita semuanya menggantungkan mutlak kepada Allah SWT. Pertanyaan berikutnya adalah, ikhwan, kalau Allah tidak membutuhkan kepada kita, kenapa kita diperintahkan kepada Allah, beribadah kepada Allah SWT? Kenapa? Apa jawabannya, ikhwan? Kalau memang Allah tidak membutuhkan kita, kenapa kita ini kok diperintahkan beribadah kepada Allah SWT? Enggak butuh, ya enggak usah aja lah. Bagaimana? Yang pertama, ikhwan, karena ibadah kepada Allah, ibadah tauhid kepada Allah itu adalah haknya Allah SWT. Adalah haknya Allah. Kenapa haknya Allah, ikhwan? Karena seluruh kenikmatan yang kita dapatkan itu totalitasnya adalah dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Apapun kenikmatan yang Anda rasakan itu datangnya dari Allah. Sehingga sudah menjadi haknya Allah kalau kemudian Allah disembah, karena totalitas seluruh kenikmatan yang kita rasakan itu datangnya dari Allah. Tidak ada ucapan terima kasih kita yang lebih layak kepada Allah kecuali kita menjadi hamba Allah Azza wa Jalla. Inilah orang-orang yang mereka mengetahui adab. Bagaimana seharusnya beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa ibadah kepada Allah ini adalah kebutuhan hamba. Ketika dia ingin menjadi hamba yang berbahagia, hamba yang benar-benar merasakan kebahagiaan yang hakiki. Seluruh kebahagiaan yang tidak tegak di atas tauhid, ini adalah kebahagiaan palsu dan sementara. Ikhwati billah, fitrah manusia itu adalah menghamba. Sehingga kata Ibnu Qayyim, kalau manusia itu tidak menghamba kepada Allah, pasti dia akan menghamba kepada selain Allah SWT. Al-Imam Ibnu Qayyim katakan, harabu min riqil ladzi khuliqu lah fabulu firriqin nafsi wasyaitan. Firriqil hawa wasyaitan. Manusia ketika mereka lari dari menghamba kepada Allah, yang menghamba kepada Allah yang menciptakan dia itu merupakan ini tujuan mereka diciptakan Allah, sehingga habitatnya manusia itu adalah sebetulnya menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika mereka lari dari menghamba kepada Allah, mereka pun masuk dalam jebakan, masuk dalam perangkap menghamba kepada hawa nafsu dan syaitan. Mereka masuk dalam perangkap menghamba kepada hawa nafsu dan syaitan. Dan ikhwati fillah, wallahi tidak akan ada orang yang betul-betul merasakan kebahagiaan yang hakiki dengan mereka menjadi budak-budaknya selain Allah, yaitu budaknya syaitan atau budaknya hawa nafsu. Kecelakaan bagi orang yang mereka menghambakan dirinya kepada selain Allah, itulah kata Nabi yang mulia salam, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdul khamil abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Celaka hambanya dinar, celaka hambanya dirham, celaka hambanya pakan-pakan yang bagus. Celaka, kata Nabi. Karena dia tidak akan mendapatkan kemuliaan dan tidak akan mendapatkan kebahagiaan hakiki. Kemuliaan itu hanya dengan menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua penghambaan kepada selain Allah ikhwan adalah kehinaan. Adalah kehinaan. Anda menghambakan kepada makhluk atau kepada hawa nafsu atau kepada syaitan, semuanya kehinaan. Tidak ada kebahagiaan orang mereka menghamba menjadi hamba-hamba mereka. Sekarang hamba hawa nafsu. Semua keinginan nafsu dituruti semua sehingga dia puas-puaskan mengikuti nafsu. Enggak ada ceritanya pengekor hampa-hampanya ini pebudak nafsu ini yang berbahagia, tidak ada ceritanya. Kalau seandainya budak nafsu itu minta maaf ikhwan, pelacur, dia menjadi pelacur sukses. Laris dia. Kemudian masya Allah pendapatannya juga membludak. Bookingannya, orderannya itu turah-turah, antri panjang. Gak ada ceritanya pelacur di dunia yang paling sukses sekalipun berbahagia, tidak ada. Paling tidak dia akan terbayang-bayang kalau hidup sampai tuwek, ikhwan. Payu enggak kalau sudah pelacur itu, tuwek itu, payu enggak? Sudah rainya keriput, tenaganya gregeli, sudah tuwek, bungkuk, masih laku enggak? Hah? Dia masih laku itu ketika masih seger, kulitnya masih mulus, dandanannya bisa, masya Allah. Tapi kalau sudah dimakan umur, dia nanti tinggal seperti barang sampah yang dibuang begitu saja, tidak ada orang ngelirik, tidak ada ceritanya pelacur yang paling sukses sekalipun berbahagia, enggak ada. Atau orang yang mereka ingin hidup ngumbar hawa nafsu semaunya, pokoknya nuruti karepe opo, dituruti semuanya, enggak ada ceritanya orang yang mereka bisa berbahagia dengan cara seperti itu. Ikhwati billah, kemuliaan yang hakiki dan kebahagiaan hakiki hanya ketika seorang dia menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya penghambaan kita kepada Allah itu seperti kebutuhan kita kepada makan dan minum. Orang yang mereka betul-betul ingin sehat badannya, ingin baik jasadnya, dia pasti memenuhi kebutuhan makan minumnya. Sekarang ikhwan, kenapa, pertanyaannya kenapa orang dia terasa berat untuk beribadah kepada Allah dengan melaksanakan amal-amal taat? Kenapa dia terasa berat? Ya khotibillah, saya tanya. Ada enggak orang yang mereka terasa berat untuk makan dan minum? Ada enggak? Pertanyaan saya ulangi. Ada enggak orang yang merasa berat untuk makan dan minum ikhwat? Hah? Enggak ada. Ada. Siapa ikhwan? Ya orang-orang yang sakit. Orang ketika dia sakit, maka mbok yo panganan yang enaknya kayak apa yang antum sodorkan kepada dia, rata-rata mereka gedek dan nolak. Gak selera. Berat buat mereka untuk masukkan makanan ke tubuhnya. Asalnya orang yang mereka sehat, makanan itu akan terasa seperti hakikatnya dan mereka bersemangat untuk menyantapnya karena itu merupakan kebutuhan itu bagi orang yang sehat. Tapi lain ceritanya ketika orang itu sakit. Asalnya ikhwan, orang yang mereka hatinya sehat, imannya sehat, Masya Allah, maka kebutuhan mereka kepada amal ibadah itu betul bisa merasakan lezatnya dan mereka merasakan butuh dengan perkara itu. Sehingga akan merupakan kegelisahan dan merupakan ancaman buat mereka merasakan betul-betul ini kesedihan yang sangat besar ketika mereka tidak beribadah kepada Allah SWT atau tidak melakukan amal-amal ketaatan. Sehingga kelezatan mereka melakukan amal ibadah itu kelezatan yang terkadang bahkan mengalahkan semua kelezatan alul maksiat dengan maksiat yang mereka sedang lakukan. Itulah diantara ungkapan seorang ulama bahwasanya ahlul lail alladzu bilailihim min ahlil lahwi bilahwihim. Orang yang mereka sedang menikmati sholat malam mereka itu jauh lebih lezat menikmatinya dibandingkan orang mereka sedang bermaksiat dengan kemaksiatannya. Sedang mereka mengumbar kesenangan dengan kesenangannya. Maka orang yang mereka menikmati qiyamul lail lebih lezat yang mereka rasakan dibandingkan dengan ahlul lail dengan ahlul lahwi bilahwihim. Ini terjadi ketika hati mereka betul-betul imannya adalah iman yang sehat. Hatinya dimenuhi dengan iman yang sehat. Sehingga mereka merasakan lezatnya amal-amal tersebut. Ikhwati billah. Akan tapi ketika hati kita imannya, ini hati kita sakit, qalbul marid, hati yang sakit, maka semua amal ibadah kita terasa pahit dan berat. Ikhwati billah. Ibadah sesungguhnya kebutuhan manusia. Sehingga tidak akan orang berbahagia yang sebenarnya kecuali dia menjadi hamba-hamba Allah SWT. Oleh karena itulah sekali lagi, Allah perintahkan kita beribadah karena ibadah merupakan haknya Allah. Yang kedua, manusia tidak akan benar-benar bahagia kecuali dengan mewujudkan penghambaan kepada Allah SWT. Dan seluruh syariat Allah mengantarkan manusia kepada kehidupan yang penuh dengan masalih dan terhindar dari mafasid. Ini asalnya demikian tentang agama Allah SWT. Sehingga Allah memerintahkan bukan karena Allah membutuhkan mereka. Lalu Allah tegaskan innallaha warzaqudul quwwatil matin. Ini sangat penting juga ikhwan untuk direnungkan. Allah justru yang membagi-bagi rezeki kepada manusia lagi punya kekuatan yang sangat dahsyat. Ikhwan fillah, Allah kekuatannya sangat dahsyat bisa menghancurkan kaum yang durhaka kepada Allah, menyiksa mereka yang durhaka kepada Allah sebagaimana dalam sejarah yang telah tunjukkan. Kemudian juga Allah ketegaskan Allah yang bagi-bagi rezeki kepada manusia. Ini mengingatkan kepada kita berapa banyak orang yang mereka lari dari menghamba kepada Allah ikhwan disebabkan terbayang oleh mereka bahwa beribadah kepada Allah itu akan mengganggu rezeki yang mereka kejar. Ada enggak punya pemikiran seperti itu ikhwan? Orang yang mereka berpemikiran, kalau saya menjadi orang yang taat, menjadi orang yang beribadah, menjadi orang yang bertauhid, orang yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah, ini akan menyulitkan rezeki itu sampai kepada saya. Sehingga mereka bayangkan kalau menjadi hamba-hamba Allah yang taat itu akan menghalangi rezekinya. Sehingga mereka relakan meninggalkan sholat berjamaah, meninggalkan panggilan adzan disebabkan sedang sibuk melayani orang yang sedang mendatang memberikan rezeki setor uang kepada dia untuk membeli barang-barangnya. Ada enggak? Orang yang mereka ketika adzan kemudian dia biarkan adzannya berlalu dan biarkan adzannya itu yaitu tidak dia sambut karena dia sedang sibuk dengan urusan dunianya. Ada enggak? Ada. Sangat banyak. Yang dokter tetap praktek, yang toko tetap buka, yang kerja tetap di kantor, dan mereka tidak mau pedulikan dengan segala-galanya itu. Alhamdulillah. Maka Allah tegaskan tidak akan mengurangi rezeki manusia ketaatan hamba kepada Allah. Ketahuilah yang memerintahkan Anda beribadah kepada Allah itu yang membagi-bagi rezeki kepada Anda semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya beliau menegaskan inna ruhal qudus nafatha fi ra'i. Sesungguhnya Ruhul Kudus, Jibril, membisikkan kepadaku, annal insana lan yamuta, manusia itu tidak akan mengalami kematian, hatta yastakmila rizquhu wa ajaluh, sehingga sempurna rezeki dan ajalnya. Maka perhatikan ikhwan, arahan yang Rasulullah, arahan yang Masya Allah dari Rasulullah. Apa kata Nabi? Fattakullaha. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ajmilu fil talab, dan perbaikilah Anda dalam mencari rezeki Allah. Sehingga wasiat Allah, Allah Rasulullah mengajarkan antara meletakkan keyakinan takdir sehingga betul-betul dia total serahkan keyakinan dia kepada Allah tentang rezeki manusia telah ditetapkan Allah. Kemudian arah Nabi bagaimana kita berkiprah menyambut rezeki Allah. Bertakwalah Anda kepada Allah dan perbaguslah cara Anda menjalani mencari rezeki. Tidak akan menghalangi ketaatan Anda untuk mendapatkan rezeki Allah SWT. Hanya terkadang memang Allah SWT menguji manusia dengan berkaitan dengan pembagian rezeki dunia. Tetapi kita harus paham rezeki itu bukan hanya urusan harta. Rezeki itu bukan hanya harta, rezeki itu macam-macam. Semua yang menegakkan kehidupan kita, baik itu materi atau non-materi, itu adalah rezeki. Qotibillah, anak rezeki bukan? Rezeki, anak duit atau bukan? Mendapatkan mertua yang saleh, salihah, rezeki atau bukan? Rezeki. Mendapatkan istri yang salihah, rezeki atau bukan? Rezeki. Mendapatkan tetangga yang saleh, rezeki atau bukan? Rezeki. Ilmu yang manfaat, rezeki atau bukan? Rezeki. Semua pemberian Allah SWT akan menegakkan kehidupan kita ini adalah rezeki Allah SWT. Rezeki. Warzuknat tiba'ah. Rezeki untuk senantiasa kita bisa itiba. Rezeki untuk senantiasa kita bisa menjauhi kemaksiatan. Ini rezeki semuanya. Jangan hanya diukur rezeki itu dengan, ya ini uang. Uangnya itu gak perlu banyak-banyak. Yang penting ketika butuh ada dan cukup. Ikhwani fillah. Rasulullah SAW katakan, ikhwan, orang itu dianggap telah mendapatkan dunia dan seisinya. Itu kata Nabi, man asbaha aminan fi sirbih wa mu'afan fi jasadih wa indahu qutu yaumih ka'annahu khizat lau dunya wa ma fiha. Kalau orang itu hari itu melewatinya dengan rasa aman, kemudian badannya sehat, kemudian dia punya cadangan makanan yang cukup untuk dimakan, maka sungguh dia seakan telah dikumpulkan dunia dan seisinya untuknya. Konfila yang digulai wong urip itu kira-kira tiga ini. Aman, sehat, ono sing dipangan. Ini kalau orang sudah punya tiga ini, dia sudah wong kayak orang sudah mangku dunyo, sudah dunyo itu sudah di, ya dia miliki semuanya. Sekarang ikhwan, antum sugem blegedu, Masya Allah, dunyane mbludak-mbludak, turah-turah. Ning, antum gak sehat, setruk, ngatang-ngatang, dibangsal, tinggal ngeletak, tok, gelem. Kawanifillah, maka kekayaan yang sampai meludak-meludak mobilnya 20, sawai ombo, omai gede, Masya Allah, itu enggak ada gunanya semuanya. Kalau dia harus ternyata hanya ngelitak tok, itu di atas bangsal. Antum masya Allah sehat, mager-mager, sugih blegedu, ning ancaman tunggu jam telu wis mlebu kubur. Terancam jiwa Anda, bagaimana kira-kira? Terus seandainya Anda harus membeli rasa aman itu, berapa miliar akan Anda bayar? Maka kata Nabi Ikhwan, kalau orang Allah berikan tiga ini, itu seakan-akan sudah dunia itu milik dia. Ya dunia itu kurang lebih isinya tiga ini, yang dicari orang. Tentrem, artinya tenang, kemudian sehat, kemudian ada yang dimakan. Duitnya ditumpuk-tumpuk nganti karung-karungan, ning rano sing iso gumangan, Ikhwan. Gak ada yang dimakan, rano wong dodol, gak ada yang bisa dipakan. Antum apa mau makan duit? Sehingga ini kata Nabi. Tetapi ini Ikhwan, ini tidak akan bermakna juga kalau Anda bukan seorang Muslim. Dunia Anda tidak akan bermanfaat kecuali kalau Anda seorang Muslim. Maka ketika Syekh mengarahkan kepada kita bahwa kita diciptakan Allah untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah kepada Allah, dan ibadah kita tidak dianggap kecuali tegak di atas tauhid, sebagaimana sholat tidak akan dianggap kecuali dengan taharah. Maka kalau Anda sudah tahu yang seperti ini Ikhwan, Anda harus punya perhatian yang sangat besar tentang perkara syirik yang akan menghancurkan tauhid ini. Karena kalau Anda sampai musyrik, maka tidak akan ada gunanya seluruh totalitas kehidupan Anda. Dan cara kita untuk mengenal hakikat tauhid dan syirik ini dengan mengikuti pembahasan Al-Qawaidul Arba, seperti yang Allah sebutkan dalam ayatnya, yang insya Allah akan kita lanjutkan pada pembicaraan berikutnya. Kita cukupkan sampai sekian pembicaraan kita, ikhwani fillah. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.